Ibrani, Hondongam, 2. Kahanamen tondom puhaya Kristus ana lengganna malaika, nasuhul latu tuan tatove mandak ta antima toto indo pepak kuhuam puata hingi, dan atapele indo lalang kamata pasanta. Aka indo kaheba na palandak malaika lako nene to tapo nene yolona, awa na tappa ana tati dende. Anna menna menna ta umpehingi ibat tuha kata na palako, tau ya to'o ladi palambi balakna lasihatan na gok kadakena. Maka susi, esengen to kita a, ketai tatahi mendo kasalamasan tadi tondom, anna tak tapen lampen awa. Aka inna tak siak ya lama lalappa dia mepak tahungkungan na puang Allah Ta'ala. Aka huhuna, makale debatan tapuang Yesus umpak pakaheban ni kasalamasan niya to'o, anna mane natah husam na pemanas satu hingi indo tulakna, nasuhun taisan nak tawa tappa indo kaheba ya to'o. Anna mak kale piduka puang Allah Ta'ala umpaka toto indo kaheba kasalamasam umpake mak hupa-hupa tanda, anna tanda memang-emang. Anna duka ummanak hupa tau kapai sangam, butu di penawa maseho si tuhuk paelokna. Taya malaika na beng kakuasaan puang Allah Ta'ala lamak pahenta di lino tandolako, batu diwa lino bakahu inde mahasan ditulak temu. Sapo hupa tau hia na beng kakuasannya to'o. Akadenti suhai lambat takada dewata nawa, aku hende hupa tau devata, nasuh numpai lampenawa. Menna hende tolino devata, nasuh muandah mataliu. Umpa diunga salah piasa pahi, ana lenggan nama laika. Puhai to'o, yang patadong kumi ya wongyang kamatandian na nama langka. Anum beni kakosaan, langkosai inggan nenggan nasia. Dadi, maka diwa puang Allah Ta'ala umbeng kakuasa hupa tau langkuasa inggan nenggan nasia, kalembasanna, inggan na inggan na siya, tak punala del latak na kuasai hupatau. Sapok minna na susi, tak pi mak tanda andi ta tentumai, inde hupatau ung kuasa inggan na inggan na siya. Sapok puang Yesus iya, taita mak kuasa temo. Watu na toh hindelino, di padunga salapi ia sapai, anna lenggan na malaika, anna mala mate umbala inggan na hupatau. Temo di patadong kumi abuongian di pak kasalei, anna handa matande, aka puham mulai kama susam lambi mate. Napogau ia to'o kahanapak kamasena puang Allah Ta'ala laku kita. Puang Allah Ta'ala pada diinggan nenggan nasia, anna ia to'o kalena napapiaam. Patujunna, labu dahupatau to menda dia nekna lamang Allah Ta'ala ilang kamatandianna. Ilan ia to'o, awanen nasipetok nakatu puang Allah Ta'ala lamulai kama susam puang Yesus, anna mala mendadi to me pasalama tak desasainna lembuk kalalang kasalamasam nasuhum mala di pasalama hupatau. Puang Yesus umbaselo dosa budanna hupatau. Anna mesa amben do to dibase dosana, anna indo to umbase dosa. Yan to na ta umbasihi puang Yesus mua hupatau, sola subungku. Mak kada puang Yesus lako puang Allah Ta'ala nawa, laku pak pakahebangko laku ingganna sola subungku, anna laku puji ko ilan nalala na umakmu. Anna nawapi, anggam puang Allah Ta'ala ku pasedan ni hannu. Anna nawapole pi, indai mak sola-sola inggan na indu anak-anak, to na padukkan nak lisu palakku puang Allah Ta'ala. Indo to nawa ampuang Yesus anak-anak, sangi hupatawin na tola mate. Yan to'o, annum pepe hupataung kalena puang Yesus, anna malai langka matianna, malam pempak deang kekuasaan na tumahajan na setam, indo tong kuasai kamateam. Napa teem, anna malau lapasah hupatau di umai kamateam. Aku pu salu katubuanna, napo sabuak liu kamahiasan lako kamateam. Manasa anna taya malaika na kamasei, sabuk pisubun na Abraham. Yan to, anna pahalu mendadi hupatau puang Yesus lasusi inggan na sola subun na ilan inggan na inggan na siya. Aka maka susi siah hupa tau, ia mala ia mendadi sando to'o topon nupak kamase, anna sanda manuhu umpalaku pengkahangan na puang Allah Ta'ala, anna mala diampuni dosana hupa tau. Aka makkalem puho sidding kamapik disang kena huam pak sandasam, nasuhun nesam mim pemuloi hupa tau, to nahua pak sandasam.